Terima kasih buat semuanya. Ini rangka kembali bersama Pantura Live Music. Sound the ship. Akhir. Ayo. Yeah. daripada tuku wedhus, mending tuku sate.